Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullah wa ammal 'ammu fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'ida min qawlika 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata' wa 'amamtu jami'an nasi bil 'ata'. Adapun umum itu apa yang mencakup dua hal atau lebih dari perkataanmu, aku telah mengumumkan atau mencakup, aku telah memberi Zaid dan Amr, dan aku telah memberi semua orang. Baik, kita lihat dari syarahnya. Wal'amu lughatan asyamil. Umum secara bahasa artinya syamil, mencakup. Istilahan ma'amma syai'aini fasa'ida. Secara istilah, apa yang mencakup dua hal dan lebih. Maka minimal dari umum itu dua. Ya, minimal dari umum itu dua. Apa adapun yang dimaksudkan kalau misalnya satu saja, maka dia masuknya ke bab mutlak, bukan ke bab umum. Jadi mutlak itu biasanya satu saja, ya. Yang disebut oleh para ulama mutlak itu ada indikasi keumumannya, tetapi dia untuk satu. Yang artinya mutlak itu adalah umum badali. Bedanya mutlak dengan am adalah mutlak itu umum badali. Artinya sesuatu yang ambigu umum, tetapi kalau sudah satu sudah bisa terbadalkan. Maksudnya cuma cukup satu aja. Tapi kalau misalnya al-am disebut am, maka dia umum syumuli. Umum syumuli yaitu umum yang syamil, yang mencakup. Yang namanya sesuatu yang syamil mencakup, maka itu berarti ada penjamaan di situ. Ya, ini tidak hanya satu saja. Lebih dari satu. Namanya jama', aqallul jama', sebenarnya itu dua. Karena jama' itu gabungan. Dan dua itu sudah bisa bergabung. Maka secara istilah am ma'amma syai'aini fasa'idah, mencakup dua atau lebih, bahkan lebih. Wa qawluhu, penjelasan definisi am di sini ma'amma syai'aini fasa'idah. Wa qawluhu ma ay lafz, lafz. Ma di sini tafsirannya lafz, ya. Wahia jinsun fit ta'rif tashmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Dan ini jenis dalam ta'rif, jenis dalam pendefinisian, yaitu ma di sini menunjukkan jenis lafaz, jenis lafaz yang mencakup yang diinginkan pendefinisiannya dan selain yang diinginkan pendefinisiannya. Maksudnya di sini kan, di sini ma, isim mausul ma itu kan sangat global, ya, apapun, ya. Tetapi ditafsirkan dengan lafaz wa ammal 'amu fa huwa lafzu lafzu lafz al-lafz. Jadi ketika disebut apa itu umum, umum adalah lafal. Tapi lafal ini kan jenis yang sangat global, mencakup lafal apapun, maka butuh kalimat berikutnya, yaitu lafal yang amma syai'aini fasa'ida. Ya, lafal yang mencakup dua hal dan lebih. Wa qawluhu amma syai'aini, mencakup dua hal. Ai tanawala syai'aini duf'atan wahidah, mencakup dua hal dalam satu letingan, satu paket, satu paket. Wa hadza qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan. Kaitan ini, itu lafal amma syai'aini, itu kan kaitan terhadap lafal-lafal ma. Kaitan ini mengeluarkan apa yang tidak mencakup kecuali satu tok. Ya. Hal yang mencakup satu saja itu ada dua model. Imma dia khusus, khas, imma dia mutlak. Ya. Sesuatu yang hanya mencakup satu itu ada dua kemungkinan. Imma dia khas, imma dia mutlak. Ya, namanya sesuatu yang hanya mencakup satu saja itu ada dua possibility kemungkinan. Bisa dikatakan dia khusus, bisa dikatakan dia mutlak. Yang khusus dikatakan kal alam, seperti isim alam. Contohnya Zaid, Hasan, Alwi. Ketika Anda bilang kepada Alwi atau bilang tentang Alwi, ra'aitu alwiyan. Gitu ya, alwiyan. Ra'aitu alawiyan fis suq. Saya melihat si Alwi di pasar. Taib, ini Alwi khas. Isim alam langsung tentang orang yang Alwi. Berapa? Satu tok, karena Anda nyebutnya satu itu. Ya. Jadi sesuatu yang hanya satu maknanya, hanya maksudnya hanya satu maksudnya itu dia saja, itu bisa jadi dia khas. Ya. Kepada siapa antum belajar? Anda belajar sama Ustaz Hasan. Nah, Ustaz Hasan di sini berarti khas. Ya, mencakup satu saja dan dikenal muayyan orangnya. Gitu. Apalagi dengan isim zahir seperti Hasan gini. Ketahuan kan maksudnya Hasan. Berarti khas tidak masuk ke am. Karena am itu pasti lebih dari satu. Gitu loh. Adapun kalau cuma satu, bisa jadi dia khas, bisa jadi dia mutlak. Dan yang kedua, contoh lain seperti wan nakiratil mufradati fi siyaqil itsbat. Dan nakirah, ya, nakirah single dalam konteks itsbat, penetapan. Ya. Nakirah yang sifatnya mufradah. Nakirah itu apa? Umumnya nakirah itu yang tidak ada al. Sebenarnya nakirah intinya bukan ma'rifah gitu aja, cuman kan enggak bisa kita omongin gitu juga. Nakirah itu yang biasanya bukan ma'rifah dan tidak ada al sebelumnya. Ya. Nakirah dengan lafal bukan jamak, single dalam konteks penetapan. Ini tidak masuk ke umum, tapi masuknya ke mutlaq. Kapan nakirah masuk ke umum? Ketika nakirah tersebut dalam siyak, ya, ya isbat juga memang. Nak dan sini lihat ni. Waqad tufidun nak, ada footnote tak di situ, ikhwan? Hah? Ada. Qad tufidun nakiratu fi siyaqil isbat al umum. Kadang-kadang, tapi asalnya kalau nakirah dalam konteks afirmatif, yaitu isbat, maka maknanya apa, maksudnya dia mutlak bukan umum. Kalau umum, kalau misalnya nakirah fi siyaqin nafi, ya itu nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nih lihat nakirah tanpa al dalam konteks isbat itu memberikan faedah mutlak bukan umum. Contoh, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Wa idh qala Musa. Musa berkata, Musa ini isim alam. Maka dia bukan am, dia khas. Karena sudah ketahuan Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi. Liqaumihi, untuk kaumnya. Tapi kaumnya ini mutlak atau am? Am. Di antara sighah am itu idhofah isim ke mudhofnya, itu bisa menjadi am, tapi kadang-kadang bisa menjadi khas. Tapi kaumnya ini khas secara kaumnya Nabi Musa, tapi am karena kaum mencakup lebih dari satu. Makanya di sini ma amma syai'in syai'aini fasa'ida, namanya kaum kan lebih dari satu, ya enggak? Seperti tulab. Ya, qala al-ustad li tullabihi. Ustadz berkata kepada murid-muridnya. Muridnya umum enggak? Umum. Kenapa? Karena lebih dari satu dan enggak disebutkan semuanya. Nah, wa idh qala Musa musakhas liqaumihi qaumihi am. Ya. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, al-lafal jalal Allah di sini amata khas, khas. Dia menjadi isimnya Allah Taala. Ya. Innallaha ya'murukum ya'muru. Allah Taala memerintahkan kum. Nah, untuk dhamir seperti ini kita enggak bilang am dan khas. Ya. Innallaha ya'murukum, memang dia am untuk semua dari kalian siapapun. Antadzbahu, untuk menyembelih baqarah. Baqaratan. Isim baqarah ini dia nakirah bukan nakirah tanpa al. Ya. Kemudian dia mufrodah bukan mufrodah dengan adanya ta. Biasanya binatang atau perbuatan atau buah ditambah ta menunjukkan satu saja. Seperti tufah itu isim jenis. Tapi tufahah itu merupakan single, satu saja. Baqaratan. Dan enggak mesti baqarah artinya sapi betina. Ya sapi tok gitu. Tak sapi yang penting. Ya. Tapi di terjemahan kita memang sapi betina karena ada tak marbutoh. Kayak gitu ya. Tak satu baqaratan. Ini lafalnya nakirah singular secara jumlah satu dan konteksnya itsbat. Innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Konteksnya bukan pertanyaan dan bukan pula kalimat negatif. Berarti kalimat positif atau afirmatif. Nah, nakirah yang seperti ini udah nakirah single lagi dan konteksnya positif lagi, maka dia bukan am melainkan dia mutlaq. Ya, mutlaq. Mutlaq itu memang artinya bebas. Tapi dia terbatas biasanya cuma satu tok maksudnya. Yang penting baqarah. Mutlak. Yang penting baqarah. Memang mutlak itu ada nafas umum. Tetapi tidak dimutlakkan dengan nama umum gitu loh. Ada am, ada mutlak. Dua-duanya sama umum. Karena apa? Karena tidak muayyan maka jadilah umum. Tidak khusus. Tetapi kalau umum itu am, yaitu umum syumuli. Umum dalam rangka mencakup. Berarti mesti yang namanya umum itu lebih dari satu. Kemudian kalau mutlak itu namanya umum badali. Yaitu umum yang ketika satu sudah didapat maka sudah menjadi badal untuk semuanya. Representatif dan tidak perlu ada lagi. Makanya tadi Allah katakan innallaha ya'murukum an tadzbahu baqaratan, ya cukup satu aja gitu loh. Satu baqarah dengan sifat yang mutlak, mau kayak gimana kayak yang penting baqarah gitu loh. Jadi mendatangkan ketika itu baqarah satu aja itu udah selesai sebenarnya. Karena ini mutlak umum badali. Umum secara sifat apapun terserah, tetapi kalau udah dapat maka ini sudah menjadi ganti bagi semua baqarah yang ada di dunia ini. Begitu. Kayak misalnya bilang ke antum, ya Alwi, khudli qalaman, ambilkan buat ana satu pena. Di sini ana enggak menyebutkan apa sifat penanya dan cuman satu pena, bukan aklam, bukan. Satu pena aja. Mana pena satu aja. Kemudian beliau datangkan pena satu, ya pilot BPTP, ya gitu kan, datang. Orang bilang apaan nih pulpen jadul, nggak mau. Yang salah siapa sekarang? Aneh salah, karena ana tidak mentakdir kemutlakan kalimat kolam. Kan kolam bebas, yang penting kolam datang kolam, yaitu pulpen. Anda marah karena pulpen enggak sesuai dengan omongan Anda. Kenapa enggak ditakyid kemutlakan itu? Maka Alwi benar di sini mendatangkan satu pena itu sudah benar. sesuai dengan orderan kemutlakan lafal qalam dalam konteks ya positif. Gitu ya. Paham gak kira-kira? Atau jangan-jangan anda paham sendiri nanti. Insya Allah antum paham lah. Ya. Misal contoh. Rajulun. Pria. Wahuwa lafzun. Yasluhu likulli wahidin. Min rijalid dunya. Lakin bidun istighraqin. Lafal rajul itu cocok untuk setiap every single of men in the world gitu. Antum artiin sendiri ya. Tetapi biduni istighraq, tanpa istighraq. Apa maksud istighraq? Ketenggelaman gitu. Jadi lafal itu untuk isim ya, untuk isim kadang berupa jenis, maksudnya jenis, kadang maksudnya istighraq itu bila lafal tersebut umum. Ya. Ya. Nah, kenapa di sini dikatakan tetapi tanpa ada maksud istighraq? Karena istighraq itu artinya menyemuakan orang yang berjenis laki-laki kalau di istighraq. Ada yang namanya al-istighraqiyah. Ada yang namanya al-jinsiyah. Kadang-kadang al-jinsiyah disamakan dengan istighraqiyah karena maksudnya sama. Seperti kata Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Al di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan al-jinsiyah, yang menunjukkan segala jenis. Berarti ini maksudnya mentabirkan bahwasanya hamd pujian itu ada jenis. Dan segala jenis mencakup di lafal alhamd ini. Ada ahli tafsir menafsirkan al di sini al istighraqiyah. Lalu apa maksudnya bedanya antara al jinsiyah dengan istighraqiyah? Ya. Jinsiyah mengungkapkan jenis. Itu tujuannya. Tujuan jinsiyah mengungkapkan jenis. Tujuan istighraqiyah menyeluruh semua apapun yang ada masuk ke dalam lafal alhamd ini. Jadi istighraq itu artinya adalah mencakup semua. Syumul ya. Ya. Makanya lafal rajul ini walaupun ada sisi napas apa keumuman secara jenis, tetapi dia tidak memaksudkan untuk apa? Untuk mentakbirkan bahwasanya semua laki-laki yang harus ada dalam lafal rajul tersebut. Contoh misalnya di dalam kalimat misalnya fi hadza raaitu rajulan, gitu aja. Raaitu rajulan. Saya melihat seorang pria. Berarti kan satu. Nah, ketika disebut seorang pria, ya, ini kan masih sangat ambigu dan global. Pria ini siapapun bisa menjadi pria itu di dunia ini. Tapi yang penting satu pria. Ya. Tapi gak mungkin secara jenis, gak mungkin semua secara istighraq pria semua itu mencakup dia gitu. Satu pria yang dilihat itu. Ya. Kalau anda bilang ke antum, ya akhi, anda tadi ngelihat seekor ayam di depan masjid. Seekor ayam di depan masjid. Lafal seekor ayam ini siapapun bisa, ayam penting ayam gitu kan. Semua jenis ayam mungkin ada, maksudnya ya antum gambarnya ayam manapun gitu dari semua jenis ayam. Tapi enggak semua jenis ayam itu ada pada ayam tersebut. Sehingga bukan istighraq, melainkan dia cuma satu ayam yang kita tidak mengetahui sifat-sifatnya, melainkan yang penting satu ayam yang dilihat. Gitu. Itu namanya mutlak. Dan itu bukan umum, mutlak. Tapi kalau anda bilang ke antum, ra'aitu rijalan fil masjid. Saya melihat rijalan fil masjid. Atau bisa juga, ra'aitu ar-rijala fil masjid. Saya melihat banyak rijal di rumah. Di masjid. Apakah rijalan atau ar-rijal di sini adalah am atau bukan am? Am atau bukan am? Kalau rijalan bisa jadi dia mutlak. Tapi kalau ar-rijal bisa jadi dia am. Ra'aitu ar-rijala fil masjid. Jadi awal percakapan ana bilang ke antum, saya melihat banyak orang di masjid. Dengan banyaknya orang ini, dengan sebutan rijal, antum pasti tahu rijal ini lebih dari satu. Berarti syamil. Satu dari segitu. Kemudian yang kedua, antum tahu di sini faedahnya rijal laki-laki. Ya. Taib. Ini berarti am atau apa? Am. Kenapa ada sisi amnya? Karena syai'aini fasa'idah. Dua orang atau lebih. Bahkan enggak mungkin dua orang karena rijal, bukan rajulain. Dua orang. Maka ini yang disebut am. Adapun yang mutlak biasanya itu single. Satu saja. Wa minhu qawluhu ta'ala fatahriru raqabah. Maka hendaklah dia membebaskan satu budak. Tok, udah satu budak aja itu udah. Ya. Dalam ayat lain ada raqabati mu'minah. Nah, kalau raqabati mu'minah, budak yang beriman. Ini masuk ke dalam bab muqayyad nanti. Tapi tetap ada kemutlakannya. Tapi kita lanjutkan. Wa qawluhu fasa'ida. Dan lebih. And more gitu. Halun hudhifa amiluha wa sahibuha. Ai fa dhahaba al-ma'dudu sa'idan 'an al-shay'aini wa hadha qaidun li ikhraj al-muthanna an-nakirah fi al-ithbat ka rajulaini. Taib di sini fa sa'idan dan lebih dari dua. Itu kondisi hal yang dihapus amilnya dan sahibnya. Maksudnya apa? Dhahaba al-ma'dudu sa'idan 'an al-shay'i 'an al-shay'aini. Pokoknya lebih dari dua lah itu intinya. Dan keterangan qaid di sini, keterangan fasa'ida tujuannya apa? Bisa mengeluarkan musanna yang nakirah dalam konteks isbat. Musanna yang nakirah, musanna yang nakirah dua, ya, musanna dua. Dan dia nakirah dalam konteks isbat seperti rajulaini. Ya. Jadi memang nakirah itu dalam konteks isbat seringkali dimaksudkan mutlak, walaupun kadang-kadang maksudnya umum. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasannya itu. Ya. Kemudian wa baqiya 'ala ta'rifi qaidun akhar wa huwa lafdh bila hasr. Tinggal tersisa dalam definisi ini keterangan yang terakhir, qaidun akhir, ya. Bila hasr. Tanpa adanya hasr, batasan. Dan memang umum biasanya begitu. Li ikhraji ismil adadi kami'ati alfin. Kami'ata wa alf. Untuk mengeluarkan nama bilangan. Seperti seratus dan ribu, seribu. Ya. Seratus dan seribu itu tasmal. Tasmal isnaini fasa'idah. 100, 1000, 500 dan seterusnya itu mencakup dua lebih. Betul memang, tapi walakinnaha yuhsar, tetapi dibatasi. Wal 'ammu bila hasr, adapun umum syarat menjadi umum adalah tanpa ada batasan. Iya. Ya, umum itu tidak bisa dibatasi. Kalau ana bilang kepada antum, "Ya akhi, tolong bawakan ana 5 kresek bubur." Ini 'am atau apa? Enggak masuk ke am dia. Terus apa dong dia? Mutlak. Ya. Yang penting lima itu. Bukan masuk ke am. Karena am ghairu mahsur bila hasr. Ya. Mutlak bisa enggak lebih dari satu? Bisa lebih dari satu. Tapi biasanya mutlak itu jumlahnya, adatnya, mu'ai adatnya diketahui. Adat diketahui, sifatnya tidak diketahui. Gitu ya. Tolong bawakan kepada ana 5 pena. ya, 5 pena. Ini berarti mahsur. Mahsur dibatasi bilangannya 5. Dan umum, syarat keumuman adalah tidak ada pembatasan bilangan. Kalau Anda bilang, tolong bawakan ke Anda semua pena yang ada di masjid ini. Semua pena yang ada di masjid ini. Dengan lafal kullu qalamin, semua pena di masjid ini masuknya ke am atau mutlak? Am, karena tidak ada pembatasan adat. Tapi kalau Anda bilang, tolong bawakan kepada Anda 5 pena yang ada di masjid ini. Maka dengan keberadaan adat 5 pena ini, dia masuknya ke kemutlakan 5 pena tersebut. Apapun pena itu, yang penting jumlahnya 5. Ketika antum sudah mendatangkan ke Anda 5 pena, mau apapun mereknya, maka orderan sudah selesai, tercukupi, tertunaikan. Ini masuk ke dalam kemutlakan. Kalau antum bertanya, loh itu bukannya umum saat? Iya, itu ada sisi keumuman. Mutlak itu ada sisi keumuman, makanya disebut umum badali. Kenapa umum badali? Yaitu umum yang kalau sudah ditunaikan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka khalas, udah menjadi badal dan representatif terhadap semua jenis dari hal tersebut. Saya bilang tadi, tolong datangkan ke ana 5 pena, 5 pena. Antum datangkan 10 pena, antum berarti mubalaghah di sini, berlebihan. Ana cukup butuh 5. 5 ini sudah menjadi perwakilan dari 1 juta pena yang ada di keranggan mungkin ya, atau di masjid ini. Begitu. Itu umum, itu mutlak yang merupakan umum badali, umum yang menggantikan menjadi representatif untuk seluruh jenisnya, tidak bersifat istighraq. Adapun umum yang bersifat istighraq, ini yang disebut am. Tolong datangkan kepada saya pena. Berapa Ustaz? Pokoknya pena, semua pena yang antum lihat dikumpulin. Ternyata cuman ngasih 3. Anda tanya, kok cuman 3? Antum lihat pena berapa? 50 Ustaz. Berarti ini belum tertunaikan orderannya, karena anak orderan anak istighraq sifatnya. Umum, semua tanpa batas. Pokoknya semua yang antum lihat tanpa batas. Begitu ya. Itu bedanya di antara perbedaan am dengan mutlak. Wal amu bila hasr. Umum itu tidak ada batasan bilangan. Ya. Fasmul adad wal am kullun minhuma yadullu alal kathrah. Isim bilangan dan umum, semua dari itu menunjukkan hal yang banyak, kebanyakan. Lakinnal kathrata fil ammi ya ghairu mahsuratin, tetapi banyaknya hal dalam lafal umum itu, sisi banyaknya itu tidak dibatasi. Wa fil adadi mahsurah, sedangkan kalau ditambah dengan bilangan berarti dia ada pembatasan. Ya. Kalau tadi mutlak, mutlak itu kok dibatasi? Iya. Mutlak biasanya dibatasi dengan bilangan, baik ada nama bilangannya atau tidak. Seperti innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini mutlak. Ada enggak nama bilangan? Enggak ada. Tapi kan secara makna kita tahu maksudnya 1 tok. Maka dia mutlak. Gitu. Adapun am itu tidak 1 tok, pokoknya yang penting yang adanya aja gitu. Itu. Ya. Dalam ayat Allah Taala, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati. Salah. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datang dari ujung kota rajulun yas'a. Rajulun di sini 1. Pasti 1 orang, ngertinya 1, bukan rijal, 1 mesti. Ya. 1 di sini. Nah, berarti apa nih? Rajulun mutlak. Ada enggak sisi keumuman? Ada. Tapi bukan disebut am, disebut mutlak. Kenapa? Dia dibatasi 1 tok itu, rajulun itu. Ya. Ada sisi keumumannya, ada. Yang penting 1 orang rajul. Ya, taib seperti itu. Ya, udah jam 7, kita cukup aja sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik.